بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, selesai kita dari membaca bab fil Quran, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullahi ta'ala. Di antara hal yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana pada ayat yang sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Bahwa kalamullah yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkannya bagaimana tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang Arab yang mereka adalah orang-orang yang fasih di dalam berbahasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan semisal dengan satu surat di dalam Al-Qur'an, wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangan yang sifatnya mutlak, yakni silakan untuk mendatangkan semisal dengan satu surat saja seperti yang ada dalam Al-Quran, baik itu surat yang pendek sekalipun. Ketika mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang fasih di dalam berbahasa. Tapi menunjukkan dari sini bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia bukanlah kalamul bashar, bukan ucapan manusia, tetapi itu adalah kalamullah. Karena seandainya itu adalah ucapan manusia, tentu mereka mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Baik, jadi ketika mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun satu surat yang pendek sekalipun, menunjukkan bahwa Al-Quran bukan ucapan manusia, bukan pula ucapan makhluk yang lainnya, tetapi itu adalah kalamullahi azza wa jal. Kemudian kita juga ya mendengar bagaimana yakni perjuangan yang luar biasa dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rahimahullah di dalam menjaga akidah Al-Islamiyah, akidah Salafiyah terkait dengan Al-Qur'an. Beliau menghadapi fitnah yang dahsyat, fitnah khalqil Qur'an ya, di mana ya, para ulama banyak yang menjadi korban ya, dalam fitnah tersebut ya, sebagian mereka ya, bahkan meninggal dunia ya, dalam upaya pembelaan terhadap akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan Al-Quranul Karim ini. Saya menunjukkan dari sini bahwa permasalahan ini bukan sesuatu yang ringan ya, bukan sesuatu yang remeh. Kemudian jika kita perhatikan pada ayat tua, in ahadu minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma kalam Allah ya, hingga mereka yakni mendengar kalamullah. Kenapa kita mendapati ya, dalam kitab-kitab akidah ketika membahas tentang Al-Quran ini, para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk ya. Kenapa mereka memberikan yakni tambahan bukan makhluk ya, kalamullah ghairu makhluk? Diterangkan oleh para ulama dikarenakan mereka menghadapi zaman yang di situ ya, butuh penegasan ya. Adanya sebagian dari kalangan ahlul ahwa wal bidah yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ya. Tetapi tawakuf apakah ya, makhluk atau bukan makhluk. Maka Al-Imam Ahmad menegaskan pentingnya ya, untuk menunjukkan siapa yang betul-betul berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan penegasan kalimat tersebut. Jadi penegasan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini sekali lagi untuk menghadapi ya, kaum yang dikenal dengan al-waqifah ya, orang-orang yang tawakuf ya, tidak berani menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Baik. Sebagaimana dalam permasalahan keimanan kepada istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya ya, para ulama mereka menambahkan penegasan ya, ba'inun min khalqihi. Ba'inun min khalqihi maknanya ini terlepas dari makhluk-makhluknya, untuk menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang bersama ya, pada zat Allah, sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersama dengan zat-zat makhluknya. Jadi ini untuk penegas ya, untuk membantah keyakinan wihdatul wujud ya, yang mereka ketika mendengar ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala ya, tergambar dalam pikiran mereka berarti zat Allah bersama dengan zat makhluknya, berikhtilat, bercampur. Maka para ulama Ahlussunnah menegaskan pentingnya untuk adanya kalimat penegas ba'inun min khalqih ya. Tapi kita masuk pada bab berikutnya. Babun fi zikril ba'thi wassur. Yang dimaksud dengan al-ba'th ya, bab penyebutan tentang al-ba'th. Yang dimaksud dengan al-ba'th diterangkan oleh al-allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada syarah hadis ini atau syarah dari kitab Sunnah min Sahih min Sunan Al-Imam Abi Daud. Al-ba'su ikhrajun nas minal kuburi wa intiqaluhum min hayatil barzakhi ilal hayatil baqiyah. Yang dimaksud dengan al-ba'ts adalah dikeluarkannya manusia dari kubur-kubur mereka. Baik. Diibarahkan di sini dengan kubur karena mayoritas mereka yang meninggal dunia dikubur. Ya, meskipun ada sebagian yang mungkin meninggal karena tenggelam di laut atau meninggal ya karena kecelakaan di udara sehingga tubuhnya hancur, atau sebagiannya meninggal karena dimakan hewan buas. Ya, semua mengalami ya kehidupan barzakh. Ya, meskipun mereka ya tidak dikubur. Kemudian wantiqaluhum dan kepindahan mereka min hayatil barzakhi dari kehidupan barzakh, kehidupan alam kubur, ilal hayatil baqiyah, menuju al hayatil baqiyah, yani kehidupan yang kekal, ya kehidupan hari akhir. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa manusia ya semuanya melewati tiga fase kehidupan. Ya, yang pertama yakni kehidupan dunia sebagaimana yang sedang kita jalani. Ya, sebagian seperti Alim Ibn Utsaimin menyebutkan secara khusus yakni kehidupan di alam rahim. Ya, ketika kita masih di rahim ibu-ibu kita. Namun jika kita perhatikan, ini tidak lepas dari bagian kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, ya kehidupan barzakh. Dan yang ketiga, kehidupan ya akhir, yakni alam akhirat atau yaumul akhir. Ini tiga fase kehidupan manusia. Ya, kita berada pada fase yang pertama. Adapun fase yang kedua dan ketiga, ya, pada hakikatnya adalah fase pembalasan. Adapun fase yang pertama, kehidupan yang sedang kita jalani, adalah fase amalan. Jadi mulai dari kehidupan barzakh, di sana ada nikmat al-qabr atau nikmat al-barzakh wa azabul barzakh atau azabul qabr, yang itu menunjukkan ya bahwa sejak seorang masuk ke alam barzakh, maka dia akan masuk fase pembalasan terhadap amal-amal dia di kehidupan dunia ini. Ya, adapun ya, kehidupan amalan berakhir dengan kematian, perpindahan kita dari kehidupan dunia masuk ke kehidupan barzakh. Adapun tentang as-sur akan disebutkan definisinya pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud pada bab ini. Qala Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani Rahimahullahu Ta'ala Haddasana Musaddadun Qala Haddasana Mu'tamirun Qala Sami'tu Abi Qala حدثنا أسلم عن بشر بشر ابن شغاف عن عبد الله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص salah seorang di antara Abadilah yang min as-sahabah yani Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Az-Zubair. Ya, mereka umurnya sebaya. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: Bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "As-suru qarnun yunfakhu fihi." Adapun as-sur ya adalah qarnun, yakni trompet ya, yang yunfakhu fihi, yang akan ditiup padanya. Tayib. Jadi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya adalah malaikat Israfil sebagaimana nanti akan disebutkan dalam syarah. Tayib, ini tentang apa yang dimaksud dengan as-sur. Kata beliau selanjutnya, haddatsana al-Qa'nabi an Malik, Malik ibn Anas, imam dari al-Hijrah, an Abi Zinad, Abu Zinad namanya Abdullah ibn Zakwan, an al-A'raj, dari al-A'raj ya, yani Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani, beliau dijuluki al-A'raj. Dan penyebutan yang semisal ini bukan maknanya celaan, karena al-A'raj maknanya yang pincang ya, namun untuk membedakan ya. Baik, ya sebagaimana ya al-A'mash itu maknanya yang rabun ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah bersabda, kullu ibni Adam ta'kulul ardu illa ajba adh-dhanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Setiap bani Adam, maka bumi ini, tanah ya, akan memakannya ya, akan memakannya. Baik ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-anbiya ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad mereka ya, demikian juga para syuhada. Namun secara umum ya, keumuman manusia, maka tubuh mereka ketika dikubur ya, sudah menjadi mayit dikubur, maka akan dimakan oleh tanah ya, oleh hewan tanah, sehingga akan menjadi tanah ya, sebagaimana asal ya, penciptaan mereka. Illa ajba adh-dhanabi, kecuali ya satu bagian tubuh yang ada pada mereka yang disebut dengan ajba adh-dhanabi ya, sebagian menerjemahkan yakni tulang ekor. Ini yang tidak akan hancur ya. Sebagian ada yang bercerita, petugas kremasi atau kremasi yang biasa membakar mayat itu merasa heran, katanya ketika pembakaran mayat ya, seluruh tubuhnya hancur kecuali satu ya, itu tidak hancur, padahal panas ya untuk membakar mayat itu luar biasa, namun tetap tersisa itu satu. Itu ya sebagian yang diceritai oleh petugas kremasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Dari ajbudz dzanab inilah jasad diciptakan. Ya, jasad ini diciptakan. Wa fihi yurakkabu. Dan padanya juga akan disusun kembali. Ini setelah kehancurannya. Ya, setelah kehancuran tubuh itu dimakan oleh tanah, maka dari ajbul dhanab, dari tulang ekor ini pula, taib akan disusun kembali. Ya, sehingga kembali sebagaimana keadaan sebelum hancur. Ya. Taib dari sini menunjukkan bahwa tubuh yang akan dihidupkan adalah tubuh yang dahulu ya hidup di kehidupan dunia ini, bukan jasad yang baru. Asy-syarhu qala asy-syarih al-imam al-allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu taala. As-suru qarnun khalaqahu Allahu azza wa jalla لينفخ فيه إسرافيل سور merupakan trompet yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, Allah azza wa jalla ciptakan ya, untuk Israfil, malaikat Israfil ya, meniupnya. Baik. Dan terkait Israfil ya, sebagai malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini, selain beliau ya, salah satu di antara malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, faedah dari Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang ini, namun ya di sana ada ijma, yes, kesepakatan para ulama bahwa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Adalah Israfil. Dan beliau termasuk di antara para pembesar malaikat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah beliau dalam qiyamul lail. Ya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaib wasyadah wasyahadah ila akhirih. Hadha ad-du'a. Di mana masing-masing dari tiga malaikat utama, Jibril, ya Mikail, Israfil, adalah malaikat yang berkaitan dengan kehidupan. Jibril alaihi salam ditugaskan untuk memban wahyu, yang itu merupakan kehidupan hati. Mikail, ya, tugasnya adalah untuk mengurusi hujan dan tumbuhan, yang itu berkaitan dengan kehidupan jasad. Adapun ya, Israfil bertugas untuk meniup sangkakala, yang itu juga berkaitan dengan kehidupan, yakni dihidupkannya kembali jasad-jasad manusia setelah kematian mereka. Wa hadha sur yuqalu inna fuhatahu kama baina as-sama'i wal ard. Trompet ini, atau sering juga disebut sangkakala ini, dikatakan bahwa lubangnya, ya, lubangnya itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bagaimana besarnya lubang dari sangkakala ini. Jadi, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Dan ini juga menunjukkan bagaimana besarnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Wa innahu yunfakhu fihi an-nafkhatul ula thumma ath-thaniyah allati yuqalu laha ar-radifah fayamutu an-nasu min sama'iha. Dan bahasanya trompet ini akan ditiup pada tiupan yang pertama, yang kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, yang dinamakan dengan ar-radifah, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Di mana tiupan yang pertama, ya, adalah nafkhatul faz'ah, yaitu tiupan yang mengagetkan makhluk yang masih hidup, ya, ketika itu. Adapun yang kedua, tiupan yang kedua, nafkhatus sa'qah, yakni tiupan yang dengannya mematikan semua yang hidup, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Kemudian fayamutun nas min sama'iha. Pada tiupan yang kedua ini, maka manusia pun mati dikarenakan mendengar suara yang keluar dari sangkakala tersebut. Kata beliau rahimahullah Asy-Syarih, waqad jaa fil haditsi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dan telah datang dalam sebuah hadis, yakni dari riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Tidaklah tegak hari kiamat, yakni tidaklah terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, yang dari arah barat. Fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Tatkala matahari tersebut muncul, jadi dari arah barat, faro'ahan nasu, di saat itu manusia pun melihatnya, amanu ajma'un, semuanya beriman. Namun keimanan yang terlambat. Fadhalika hina la yangfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am. Fadzalika, maka itulah hina, yakni saat yang la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Yang tidaklah satu jiwa keimanannya bermanfaat bagi jiwa tersebut yang sebelum peristiwa tadi, yakni terbitnya, ya, matahari dari arah baratnya, jiwa tadi tidak beriman. Ya. Jadi keimanan yang terjadi hanya di saat melihat matahari terbit dari arah terbenamnya, keimanan yang tidak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau jiwa tadi menempuh upaya kebaikan dalam keimanannya, ya, yang ditempuh sebelumnya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa keimanan yang baru muncul di saat itu, keimanan yang tidak bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walatakumanna as-sa'atu, dan benar-benar as-sa'ah, Nama di antara nama kiamat. Benar-benar kiamat akan terjadi. Wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatuyanihi. Sungguh-sungguh benar-benar akan terjadi kiamat, dan sungguh ada dua orang yang telah menggelar pakaian keduanya, di antara keduanya. Fala yatabaya'anihi. Namun mereka tidak sempat untuk berjual beli, tidak pula sempat untuk melipatnya kembali. Wala takumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani laqhatihi fala yat'amu. Dan sungguh-sungguh benar-benar akan terjadi kiamat dan keadaan seorang telah berpaling dengan membawa susu dari unta perahannya, fala yat'amahu, namun dia tidak sempat untuk meminumnya. Wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yalitu hawdahu fala yasqi fihi. Dan sungguh-sungguh kiamat benar-benar akan terjadi dalam keadaan dia, yakni pemilik unta tadi, yalitu haudahu, dia sudah membenahi haud, yakni telaga yang biasa digunakan untanya untuk minum. Karena unta kalau minum banyak, satu kolam, satu telaga. Fala yaskifi, namun dia belum sempat untuk memberi air pada telaga atau tempat minumnya unta tadi. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang pertama kali mendengar suara sangkakala seorang yang sedang membenahi telaga tempat minum ontanya tadi. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Kemudian dia memiringkan kepalanya untuk ingin mendengar lebih jelas apa sungguhnya suara tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala takumanna as-sa'atu wa qad rafa'a ahadukum aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Dan benar-benar kiamat akan terjadi, dan sungguh salah seorang dari kalian telah mengangkat makanannya ke arah mulutnya, namun dia tidak sempat untuk memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Hakadha warada. Demikian telah datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kepastian terjadinya kiamat, yang di antara tanda-tanda besar yang menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, sebagaimana dalam hadis di atas. Kata beliau selanjutnya, wadzalika anna an-nafkha fis-suri yakunu yawma jum'atin duha. Dan bahasanya tiupan sangkakala tersebut itu akan terjadi pada hari Jumat di waktu duha. Demikian yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Hanya saja Jumat yang mana ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karenanya dalam hadis Jibril Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril yang datang dalam rupa seorang lelaki, akhbirni anis sa'ah, dijawab oleh Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya, tentang kapan terjadinya kiamat, ya, lebih tahu. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, bahasanya Jibril alaihissalam, ya, sebagai pembesar malaikat, pimpinan para malaikat, demikian pula Nabi SAW sebagai pimpinan para rasul dari kalangan manusia, sama-sama tidak mengetahuinya. Jika dua makhluk pilihan Allah, yang terbaiknya di kalangan malaikat dan terbaiknya di kalangan manusia, bahkan beliau SAW adalah terbaiknya dari makhluk yang ada, tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat, menunjukkan ilmu tentang kiamat kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena ini sangat disayangkan, banyak di kalangan kaum muslimin, ya, dalam permasalahan ini sering ditimpa keraguan. Ya, bersamaan hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, namun mereka sering, ya, didatangi dengan keraguan, terlebih, ya, munculnya berita bahwa umur dunia tidak akan, ya, lebih dari 1500 Hijriah, ya, begitu, ya. Ini sekarang sudah 1443. Kurang berapa ini? Baik. Ya. Hadis yang sahih, sharih, ya, sahih dan tegas di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kiamat kapan terjadinya, ya, beliau menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian fayamutun nasu min hadhihi an-nafkhah yamutuna kulluhum, maka manusia dengan tiupan tersebut mereka mati, seluruhnya mati. Baik. Summa tabqa al-ardu, sehingga tinggallah bumi, laisa 'alaiha ahadun, tidak ada seorang pun yang tersisa di atasnya, di permukaannya. Wa kadzalika as-samawati, demikian pula langit. Laisa fiha ahadun minal ahya, tidak ada satupun dari para penghuni langit, yakni para malaikat, yang masih hidup, ya, dengan tiupan tersebut. Tayyib. Allahu ta'ala alam. Ini yang sementara kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.